لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. Allah melaknat pemakan riba yang memberi makannya, saksi-saksinya, dan penulisnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi.